Kalau kita dilarang kepada mengambil ilmu daripada Syekh Muhammad, jangan dikikun kepada orang tua kita ya, Syekh Rubi, Raja Rahmatullah, kalau kalamnya itu benar adalah tuhak dia. Yang kita tidak menolak di sini adalah orang yang tidak pantas berbicara, itu yang kita kritisi di sini. Kalau Syekh Rubi sesuai dengan orang tua kepada anak, nasihat kepada anaknya dan sebagainya, itu biarkan dia. Yang kurang ajar itu adalah kita. Yang bukan bidang kita. Yang bukan posisi kita. Tapi memposisikan diri kita setaraf dengan Syekh Rubi, Masya Allah. Ah, ini Syekh Rubi Imam Jalal tadi, saya Imam Jalal tadi juga. Ya, sebab itu yang kita tidak setuju. Itu tidak benar. Syekh Rubi, Alhamdulillah. Ya kauli, silakan, fadhol. Kita hormati. Kita muliakan beliau. Ya. Jangan digiring nanti perkataan-perkataan kita, ceramah kita ini kepada rahmatullah tu mencela Syekh Rubi. Wallah wa tallahi wa billah. Dan kalian jadi saksi, tidak pernah kita mencela beliau. Tapi kita yang tidak senang dan tidak setuju adalah orang-orang yang ingusan, anak-anak muda, ya, yang baru kemarin umurnya mencela beliau. Itu yang tidak setuju kita.